Kamu gak jadi pacarku. Hai, kau yang tersibuk, jangan terburu, kenali aku dulu. Tahanlah, biar semesta izinkan aku pahami kamu dulu. Biarkan detik waktu dekatkan kau dan aku satu. Dan bila memang harus perlahan, sudikah kau menunggu rasa itu datang? Bila kau ingin hatiku, sabarlah, jangan tergesa. Kamu mau gak jadi pacar aku?